نعم berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala setelah menjelaskan bahwasanya keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan qala wa amma anna al-imana yanqusu fa innahu yanqusu hatta rubbama la yabqa minhu illa mithqalu dzarrah. Adapun keyakinan bahwasanya iman itu juga berkurang, maka iman akan semakin sedikit, bahkan terkadang tidak tersisa kecuali ukuran dzarrah. Dzarrah ini difahami bagian terkecil pada segala sesuatu. Nah, bagian terkecil pada segala sesuatu disebut dzarrah. Nah, ada orang salah nyebut dzurah. Kalau dzurah jagung. Ini dzarrah. Bagian terkecil pada segala sesuatu. Sebagian yang lain mengartikan dzarrah ini annamlatun annamlatu as-saghira atau namlatun saghira. Semut kecil. Sebagaimana disebutkan dalam Mu'jam Al-Wasit. Mu'jam Al-Wasit. Sana disebutkan adz-dzarrah an-namlah as-saghira awil haba' as-saghir. Dzarrah itu semut kecil atau al-haba' as-saghir atau debu yang lembut. Nah. Seperti debu apa? Yang halus. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan iman itu berkurang. Bahkan bisa jadi terus berkurang sampai tidak tersisa kecuali hanya seukuran dzarrah. Seukuran semut kecil, seukuran debu yang lembut, nah, debu yang halus. Nah. Au habbatun min khardal. Min khardal. Atau tidak tersisa kecuali sebesar biji sawi. Nah, dan ini merupakan isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata. Orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga, mereka masuk ke dalamnya. Penduduk surga sudah memasuki. Mereka sudah ada di dalam. Wa ahlun nari an-nara. Begitu pula sebaliknya. Manusia yang sudah dituliskan bagi mereka berhak untuk mendapatkan azab dalam api neraka, mereka sudah memasukinya. Ahlun nar di dalam neraka. Ahlul jannah di dalam surga. Semua sudah masuk. Thumma yaqulu azza wa jal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan syafaatnya, keluarkan. Nah, bagi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun seukuran biji sawi dari api neraka. Nah, sehingga kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari azab setelah mereka sudah berada di neraka. Bagi yang memiliki apa? Keimanan. Sebesar apa biji? Biji sawi. Ini berlaku bagi siapa? Ahlu tauhid. Bukan kaum musyrikin. ahlu tauhid tapi mereka bermaksiat. Nah, yang memiliki apa? Iman yang tipis. Nah, tapi mereka bertauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan syafaat kepada mereka, dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka pada hadis ini menunjukkan kepada kita, ikhwani hafizakumullah, orang itu anqasul mu'minina imanan, merupakan kaum mukminin yang paling sedikit imannya. Sebesar apa? Biji sawi tadi. Nah, kalau seandainya iman ini tidak bertambah, juga tidak berkurang, maka seluruhnya mereka di dalam surga. Nah, semua derajatnya sama. Nah, kaum mukmin yang suka bermaksiat disamakan dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kalau seandainya apa, iman tidak bertingkat-tingkat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di sana ada kaum mukminin yang paling tipis keimanannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari api neraka. Kalau seandainya semua iman sama, semua mereka di dalam surga. Nah, dengan tingkatan yang enggak berbeda. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya iman yanqus, iman itu terkadang turun. Berkata Syekh Shalal Al-Fauzan, kama qala alaihi salatu wassalam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Berarti di sini ada iman yang lemah, ada iman yang lebih daripada itu. Iman yang lebih ketika melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Nah, lebih kurang lagi merubah dengan lisannya. Yang paling minim, berarti ini keimanan apa yang paling rendah. Yaitu dengan menggunakan apa? Hati, dia ingkari dengan hati. Nah, wa qala ta'ala hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Setelah menyebutkan hadis, Asy-Syaikh menyebutkan dalil dari Al-Qur'an. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Kata beliau, fadalla ala annahu yakunu hunaka mu'minun qaribun minal kufri li dha'fi imanihi. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita di sana ada mukmin yang dekat sekali dengan kekufuran karena lemahnya keimanan. Nah, oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Nah, tidak berzina orang yang berzina ketika melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan beriman. Naam. Wala yasrik. Madza? As-sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak mencuri, para perampok ketika mencuri dan dia dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidak meminum khamr ketika meneguknya seseorang dalam keadaan apa? Dalam keadaan beriman. Nah, maka pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menafikan kamalul imanil wajib. Nah, pada hadis ini Nabi SAW menafikan kesempurnaan iman. Orang ini enggak sempurna imannya. Kalau yang sempurna keimanannya menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang. Kalau dia bermaksiat, berarti keimanannya sudah tidak sempurna, kurang keimanannya. Semakin banyak akan semakin berkurang. Nah, maka tidak sempurna keimanan tersebut dengan dia melakukan terlebih lagi dosa-dosa besar. Naam. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana na'im," ketika aku tidur, "Na'am ra'aitun nas yu'raduna 'alayya," aku melihat manusia ini dipaparkan di hadapanku. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bermimpi dihadapkan umat manusia ini kepada Rasulullah, Rasulullah melihat mereka. Dan mimpi Nabi adalah apa? Hak. Mimpi Nabi adalah bagian daripada wahyu. Nah. Wa 'alaihim qumus. Manusia tersebut mereka menggunakan jubah. Jamak dari qamis. Minha ma yablug al-thadi. Ada yang gamisnya sampai di dadanya. Ada yang jubahnya sampai di dada saja dari atas. Wa minhum man yablug duna dhalik. Ada yang jubahnya lebih turun daripada itu. Wa urida 'alayya Umar ibn al-Khattab. Kemudian aku melihat sahabatku Umar ibn al-Khattab. Wa 'alayhi qamisun yajurruhu. Yang pada saat itu Umar sampai menarik-narik jubahnya. Karena apa? Saking panjangnya jubah tersebut. Saking lebarnya jubah itu. Yang lain jubah cuma sampai di sini dari atas. Yang lain ada yang di bawahnya. Dan ada lagi yang di bawahnya. Umar ibn al-Khattab, Masya Allah. Jubahnya luas, jubahnya panjang. Maka para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in, mereka bertanya, "Fama awal tadhalika ya Rasulullah?" Apa itu artinya ya Rasulullah? Apa yang kau artikan? Apa yang kau takwil mimpi tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ad-din, agama. Artinya ilmunya Umar ini luas. Pengetahuan Umar dalam agama ini banyak. Faqih di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada hadis ini juga diambil intisari oleh para ulama. Nah, di sana ada iman yang lebih beberapa kaum. Nah, dan ada pula iman yang rendah. Bagi apa? Sebagian kaum yang lain. Nah, waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna syu'bah." Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. "Fa afdhaluha qawlu la ilaha illallah," yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. "Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq," dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalan. "Wal haya'u syu'batun minal iman," dan rasa malu bagian daripada keimanan. Na'am, fadalla ala annal iman darajat, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya iman ini ada beberapa derajat. Lahu mustawa a'la, ada yang memiliki tingkat yang tinggi. Wa bil muqabil lahu mustana adna, kebalikannya keimanan ini ada yang memiliki tingkat yang rendah. Fadalla dhalika ala annahu yazid wa yanqus, menunjukkan kepada kita bahwasanya iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Dan ini merupakan ucapan jama'atun minas salaf. Nah, bahwasanya iman itu ucapan, akidah, amalan, nambah dan berkurang. Di antaranya yang berkata, yakni di antara para sahabat seperti Abu Darda, kemudian sahabat Abu Hurairah, kemudian sahabat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, begitu pula sahabat Ibnu Mas'ud, dari kalangan para tabi'in seperti Imam Ahli Tafsir Mujahid Ibn Jabr rahimahullah, begitu pula perkataan seorang imam Abdullah ibn Mubarak. Nah, lafaz yang dipakai oleh Ibnu Mubarak, al-iman yatafadhal. Ini lafaz istilah Abdullah ibn Mubarak. Kalau kita membaca kitab para ulama, ketika Abdullah ibn Mubarak mengatakan al-iman yatafadhal, iman itu bertingkat-tingkat, maksudnya apa? Yazid wa yankus. Nah, bahwasanya iman itu bertambah, dan iman itu berkurang. Nah, kecuali satu di antara ulama ahli sunnati wal jamaah, diriwayatkan kepada Imam Malik. Imam Malik, imam kedua di dalam mazhab apa fikih. Beliau mengatakan al-iman yazid wa yatawakuf. Iman bertambah. Stop beliau. Tidak mengatakan apa? Berkurang. Kenapa? Yang difahami oleh al-imam Malik, dalil-dalil yang ada menjelaskan iman itu bertambah. Enggak ada dalil yang secara rinci, jelas, difahami langsung menunjukkan berkurangnya iman. Menurut Imam Malik, enggak sampai kepada beliau, enggak ada. Oleh sebab itu Imam Malik meyakini iman itu ucapan, amalan, keyakinan bertambah, dan beliau stop. Tidak mengucapkan apa? Berkurang. Tapi ini satu riwayat. Walaupun wallahu ta'ala alam, riwayat yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah, ucapan yang seperti jama'atun minas salaf yang sudah kita sebutkan di atas. Artinya ada riwayat kedua dari Imam Malik yang mengatakan bahwasanya iman yazid wa yankus. Iman badan berkurang. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna walhamdulillah.